Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa Raja TV dan Radio Roja dimanapun anda berada, kita melanjutkan pelajaran kita dari tafsir surat Al-Ahzab. Kita masih berbicara tentang orang-orang munafik yang telah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-16, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la yanfa'ukumul firaru in farartum minal mauti awil qatli wa idzal la tumatta'una illa qalila." Kemudian ayat ke-17, "Qul man dzal ladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum waliyan min dunillahi waliyan wa la nashira." Di sini perhatikan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah tidak akan bermanfaat kepada kalian sikap dari kalian, ya, larinya kalian dari peperangan, ya, tidak akan bermanfaat bagi kalian ini karena orang-orang munafik mereka mundur dari perang Ahzab, ya. In farartu minal mauti awil qatli, ya. Jika kalian lari dari kematian atau dari terbunuh dalam peperangan. Wa idzal la tumatta'una illa qalila. Ya, kalaupun kalian selamat, maka kalian hanya diberi kenikmatan sebentar. Kenikmatan yang sedikit. Ini ayat selanjutnya berbicara tentang sifat orang munafik yang Allah suruh katakan. Kul, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad SAW, lain yang fa'akumul firara, bahwa sikap kalian lari dari perangan melihat pasukan yang begitu banyak, ahzab, jumlah yang begitu besar, kalian takut, kalian lari, ya, tidak akan bermanfaat bagi kalian. In farartum minal mauti awil qatli. Niat kalian untuk kabur adalah ingin menyelamatkan diri kematian atau terbunuh, ya. Tidak bermanfaat bagi kalian, ya. Karena bagaimanapun kalian akan merasakan kematian, ya. Kalian akan merasakan kematian. Apakah kalian, kalau Allah kehendaki kalian kabur, kalian meninggal di jalan, ya, atau kalian akan terbunuh meskipun kalian kabur dikejar musuh, ya. Wa idza la tumatta'una illa qalila. Kalaupun kalian selamat dari sikap lari kalian, kalian ternyata balik menghindar dari peperangan, maka kalian tidak akan hidup kecuali dapat nikmat kecuali cuma sedikit, ya, qalilan, kata Allah, cuma sedikit, ya. Allah Subhanahu wa taala selalu mensifati nikmat dunia cuma sedikit dalam beberapa ayat, seperti dalam ayat ini, wa idzal la tumatta'una illa qalilan. Kalian bersenang-senang kalau kalian hidup, tidak tewas, tidak meninggal dalam peperangan, kalian hidup sampai umur kalian, sampai ajal datangi kalian, kalian bersenang-senang, tapi itu pun sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh kenikmatan dunia qalilan, kata Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala wala tashtaru bi ayati llahi tsamanan qalila. Janganlah kalian menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, ya. Mataun qalil, ya. Ya, kehidupan dunia yang sedikit. Ya, semua kenikmatan dunia di sisi Allah hanyalah sedikit. Dan itu benar. Bayangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mawdhi'u sawti ahadikum fil jannah ya khairu minad dunya wa ma fiha, tempatnya cemeti seseorang di surga, ya, lebih baik dari dunia dan seisinya, ya. Sungguhnya surga semuanya indah, ya, sangat luar biasa kenikmatan yang sempurna, ya. Dunia seindah apapun, sehebat apapun, maka dinamakan Allah dengan sedikit, sedikit daripada dari sisi hakikatnya dan cuma sebentar dari masa untuk menikmatinya. Oleh karena semua kenikmatan dunia Allah sebut dengan sedikit. Nah, mereka ini ketika mereka lari dari peperangan, melakukan dosa besar, al-firar minaz-zahaf, lari dari medan pertempuran, Mereka dalam rangka untuk mengejar yang sedikit ini, kenikmatan yang sebentar dan sedikit. Dan akhirnya mereka meninggalkan kenikmatan yang banyak dan abadi. Seandainya mereka ikut dalam pertempuran, maka dengan tulus, maka mereka akan mendapatkan pahala luar biasa, pahala jihad. Kalau mereka meninggal, maka mereka mati syahid, maka mereka akan mendapatkan kenikmatan yang besar dan abadi. Itulah bodohnya orang-orang munafik. Mereka ingin menikmati yang sedikit dengan berkorban meninggalkan yang banyak. Maka Allah ingatkan, percuma saja, ya, kalian lari, ya, kalian pun akan mati. Ini juga dalil bahwasanya memang dalam Islam ada namanya al-khauf at-tabi'i. Kita tahu ketakutan ada dua, ya. Al-khauf, rasa takut. Ya. Ada yang disebut dengan khauf ibadah. Ada yang namanya khauf tabi'i. Yang ini apa namanya? Yang wajar, seperti takut kepada singa, takut kepada macan, takut kepada ketinggian misalnya. Di antaranya takut kepada musuh yang banyak. Ketakutan itu ada, ya. Artinya ketika seorang maju dalam medan pertempuran, ada rasa takut itu, ada rasa gentar itu ada. Tetapi tidak boleh seorang ketika rasa takutnya berhadapan dengan perkara yang syar'i, maka tidak boleh ditinggalkan perkara syar'i tersebut gara-gara rasa takut, ya. Seperti ini, mereka takut sehingga mereka meninggalkan kewajiban mereka untuk bertempur. Ya, jadi mereka menempuh sebab yang diharamkan oleh Allah, menghindar kematian dengan lari dari medan pertempuran, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seorang lari dari keburukan dengan metode yang syar'i, seperti apa? Seperti Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun dalam bala tentaranya di awal-awal ketika dia masih di Mesir, maka dia pun kabur karena tidak diwajibkan dia untuk melawan Fir'aun dan bala tentaranya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakharaja minha khaifan yataraqqab." Kharaja minha khaifan yataraqqab. Maka Musa pun keluar dari Mesir dengan rasa ketakutan yang dikhawatirkan menimpanya. Tapi ketika seorang lari dari sesuatu karena rasa takut dengan melanggar syariat, maka hukumnya haram, ya. Contoh seperti seorang mungkin seorang wanita takut kalau pakai jilbab akan dikata-katain oleh teman-temannya di kelas, di sekolah, kamu soalim, akhirnya dia buka jilbab, maka ini ketakutan, takut diolok-olok, jelas itu boleh. Tetapi ketika kita akhirnya melanggar syariat, maka takut tersebut harus dilawan. Takut tersebut harus dilawan. Sama seperti ini, takut akan kematian manusiawi, ya. Takut dengan musuh yang banyak, mereka cuma, para sahabat cuma 3.000, kemudian musuh 10.000, wajar. Tetapi takut tersebut harus dilawan. Karena lari dari ketakutan dalam hal seperti ini adalah dosa besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, "Qul man dzal ladzi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah." Ya. Ini dalam bentuk pertanyaan, siapakah yang bisa mencegah kalian, ya, dari Allah? Siapakah yang mencegah kalian dari Allah? Jika Allah ingin keburukan bagi kalian, jika Allah ingin keburukan bagi kalian, au arada bikum rahmat, atau ingin rahmat, atau ingin rahmat bagi kalian. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliya wala nasira, dan mereka tidak menemukan selain Allah, tidak mendapati selain Allah, ya, wali maupun penolong. Wali maupun penolong. Kita kembali pada ayat ini. Allah mengatakan, "Man dzal ladzi ya'simukum min Allah?" Siapa yang mencegah kalian dari Allah? Ini maksudnya tidak ada yang mencegah kalian dari Allah. Tetapi ketika kalimat pernyataan tidak ada yang mencegah dari kalian, mencegah kalian dari Allah, Allah datangkan dengan istifham, dengan pertanyaan. Kan maksudnya apa ini? Maksudnya tidak ada yang mencegah kalian dari Allah. Tetapi Allah datangkan Subhanahu wa taala dengan bentuk konteks pertanyaan. Siapa yang bisa mencegah kalian dari Allah Subhanahu wa taala? Dan kata para ulama, seperti kata Syekh Utsaimin rahimahullah, pernyataan penafian yang didatangkan dalam bentuk pertanyaan itu menunjukkan adalah tantangan. Sebenarnya cukup Allah mengatakan tidak ada yang menyelamatkan, tidak ada yang mencegah kalian dari Allah. Tapi Allah tidak menafikan begitu saja. Allah datangkan dengan konteks pertanyaan, siapa yang bisa mencegah kalian dari Allah, ya. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi." Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Ini penafian, artinya tidak ada yang bisa beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya, tetapi ada semacam tahaddi, semacam tantangan. Siapa yang bisa? Sama seperti ini. Penafian tapi didatangkan dalam konteks pertanyaan, seakan-akan Allah menantang. Siapa sih yang bisa menyelamatkan kalian dari Allah? In arada bikum su'an, kalau Allah menghendaki keburukan bagi kalian, aw arada bikum rahmah, kalau Allah menghendaki kebaikan bagi kalian. Maksudnya apa? Semua perkara diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua perkara diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah adalah Al-Mani, Al-Mu'ti, ya. Al-Basit, Al-Qabid, ya. Allah yang memberikan, yang mencegah semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki kuburan bagi kalian, kalian tidak bisa menghindar. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi kalian, tidak ada yang bisa mencegah kebaikan untuk kalian. Ini sebagai penangkatan ayat sebelumnya. Artinya, kalian pun kabur dari peperangan. Kalau Allah menghendaki keburukan bagi kalian, meskipun kabur, kalian akan terkena keburukan. Kalian kalau bertahan dalam peperangan, kalau Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa mencelakakan kalian. Maksudnya demikian. Ya. Taib. Iradah, ya. Al-iradah di sini, ya. Sebagaimana sering kita bahas dalam masalah akidah, ya, yaitu al-iradah kauniyah. Sering kita bahas, apakah Allah menghendaki keburukan? Allah menghendaki keburukan? Dalam ayat ini, zahirnya, Allah mengatakan, jika Allah menghendaki keburukan bagi kalian, berarti Allah bisa menghendaki keburukan. Ini membantah keyakinan orang-orang Qadariyah dan Jabariyah yang mengatakan tidak mungkin Allah menghendaki keburukan. Kita Ahlus Sunnah meyakini Allah menghendaki keburukan dari sisi apa yang terjadi yang Allah ciptakan. Ya, makanya kita beriman untuk minabil qadari khairi wa syarrihi. Kita beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Artinya segala yang baik dan buruk diciptakan oleh Allah Subhanahu, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika Allah menghendaki keburukan, di balik keburukan ini ada kebaikan, ada hikmah, ya. Di balik keburukan ini tentu ada hikmah yang baik, ya. Hikmah yang baik, ya. Ya, banyak, ya. Kalau kita analogikan seperti saya sering sampaikan, seperti orang sakit harus makan obat yang mungkin tidak menyenangkan, tetapi di balik yang dia tidak sukai tersebut ada kebaikan. Contoh seorang terkena penyakit dan harus diamputasi. Diamputasi itu keburukan. Ya, tetapi di balik keburukan tersebut ada kebaikan yang Allah kehendaki. Bahkan sini sampaikan Allah menciptakan iblis adalah keburukan. Allah izinkan iblis untuk menggoda manusia. Tapi di balik penciptaan iblis, di balik Allah mengizinkan iblis untuk menggoda manusia, ada banyak kebaikan. Seperti akan nampak para mujahidin, banyak akan nampak orang-orang yang rela mengorbankan harta mereka untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya iblis, Allah menciptakan surga dan neraka. Di antara dengan adanya iblis muncullah Firaun, tapi muncul juga Nabi Musa. Dengan adanya iblis muncullah Abu Jahal, tapi ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya iblis, maka orang terjerumus dalam kemaksiatan, kemudian mereka bertobat kepada Allah, maka tampaklah sifat Maha Pengampun Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara hikmah iblis, Allah menciptakan dua hal yang kontradiktif antara surga dan neraka. Allah bisa menampakkan adalah syadidul iqab dan ghafurur rahim. Allah siksanya sangat pedih dan dia Maha Pengampun. Dan banyak hal dijelaskan oleh para ulama dalam buku akidah bahwasanya Allah menciptakan keburukan atau Allah menghendaki keburukan, tapi di balik keburukan ini ada kebaikan. Sederhananya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Setelah telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Itu Allah ciptakan kerusakan di daratan dan lautan. Ya. Akibat apa? Akibat perbuatan manusia. Untuk apa Allah ciptakan keburukan tersebut, kerusakan? لِيُذُيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُ. Agar mereka merasakan akibat perbuatan mereka. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Hikmahnya agar mereka sadar. Kerusakan yang Allah ciptakan di atas muka bumi dan di daratan dan lautan, Allah tidak sukai. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka kerusakan. Tapi Allah ciptakan kenapa? Di balik kerusakan tersebut ada hikmah, yaitu agar mereka sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bantahan kepada Jabariyah dan Qadariyah yang mengatakan Allah tidak mungkin menghendaki keburukan. Allah sebutkan dalam ayat, "In arada bikum su'an." Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yajiduna lahum min dunillahi waliya wala nasira." Mereka tidak akan menemukan, mendapati selain Allah yang akan menolong mereka, ya, dan sebagai wali mereka maupun menolong menolong mereka. Para ulama menafsirkan yang dimaksud wali yaitu yang mendatangkan kebaikan. Maksudnya penolong adalah yang menolak kemudaratan. Ya. Tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan, tidak ada yang bisa menolak kemudaratan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah sudah berkehendak untuk mendatangkan keburukan, maka tidak ada yang bisa mencegah, ya, dan tidak ada yang bisa menolong. Jika Allah menghendaki rahmat kebaikan, maka tidak ada yang juga bisa mencegah kebaikan yang Allah kehendaki. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'idina li ikhwanihim halumma ilaina." Sungguh Allah telah tahu. Allah tahu. Al-mu'awwiqin, al-mu'awwiqin yang apa ya? Yang menghadang, yang menghalangi di antara kalian. Wal qa'ilin li ikhwanihim halumma ilaina, dan orang-orang yang berkata, kepada saudara mereka, kepada saudara-saudara mereka atau teman-teman mereka, kemarilah kepada kami, kemarilah kepada kami, kemarilah kepada kami. Wala ya'tunal ba'sa illa qalila, dan mereka tidak mendatangi peperangan kecuali sedikit. Ya. Setelah itu Allah menekankan bahwasanya di antara orang munafik yang ada dalam perang Ahzab bersama dalam barisan kaum muslimin ada dua model, ya. Di sini Allah mengatakan al-mu'awwiqin. Al-mu'awwiqin maksudnya yang menghalangi di antara kalian. Itu orang munafik yang mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu misalnya melemahkan, jangan berangkat. Jadi namanya al-musabbitun, yang mereka menghalangi orang untuk pergi berjihad, mereka menghalangi, ya. Namanya karena i'aqah artinya halangan. Dia menghalangi seorang hendak berjalan menuju jihad, maka dihalang-halangi. Ini orang munafik jenis pertama, ya. Kaum munafikin jenis pertama. Kemudian yang kedua, wal qa'ilina li ikhwanihim. Ada jenis orang munafik jenis kedua. Jenis kedua yang mereka mengatakan kepada saudara-saudara mereka, halumma ilaina, sudah ada dalam peperangan, mereka panggil. Ini lebih parah daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin halang-halang, ini sudah dalam medan pertempuran dipanggil. Sudah gabung dengan kita, jangan enggak usah perang, tinggalkan Muhammad. Ya, ini mukhaddil, ya. Jadi orang-orang yang sudah masuk dalam medan pertempuran ditarik supaya mundur. Dua-duanya berbahaya. Yang menghalangi berjalan menuju pertempuran berbahaya. Yang kedua lebih berbahaya lagi, setelah sampai di medan pertempuran dipanggil halumma ilaina, ya. Dan di sini adalah ataf di antara dua hal yang berbeda. Karena sebenarnya berpendapat al-qa'ilina dan al-mu'awwiqin adalah sama, cuma ini ataf penggandengan sifat yang berbeda. Al-qa'ilin mereka lah al-mu'awwiqin. Tetapi sebenarnya mengatakan tidak. Al-qa'ilin dan al-mu'awwiqin dua kelompok yang berbeda. Dua-duanya adalah jenis orang-orang munafik. Dan Allah tahu tentang mereka. Di sini Allah menggunakan fi'il mudhari', ya'lam. Fi'il mudhari'. Kita tahu bahwasanya hukum asalnya kalau qad masuk dalam fi'il mudhari', maka dia untuk taklil atau untuk taksir. Kita artinya taksir maksudnya kita mengatakan terkadang atau sering. Seharusnya qad kalau masuk dalam fi'il mudhari' itu artinya sering atau kadang. Sering atau kadang. Seperti kita mengatakan qad yajudul bakhil. Terkadang orang bakhil dermawan, jarang langka, ya. Seperti qatyan jahul kaslan. Terkadang orang malas berhasil, terkadang. Tapi ketika dalam Al-Quran Allah mengatakan qad ya'lamullah, bukan kita artikan terkadang Allah tahu. Tetapi ini seperti masuk dalam fi'il madhi. Kalau qad masuk dalam fi'il madhi, qad alima artinya sungguh Allah mengetahui. Maka makna dari qad ya'lam bukan artinya terkadang Allah tahu atau sering Allah tahu, tapi maknanya sungguh Allah tahu. Hanya saja didatangkan dengan fi'il mudhari' kata para ulama karena pengetahuan Allah berkesinambungan, tidak ada hentinya. Tidak pernah ada kejahilan sedikit pun atau ketidaktahuan di sisi Allah sedetik pun tidak ada. Karena ilmu Allah yang terus mustamir, yang selalu mengetahui selalu, maka Allah datangkan dengan fi'il mudhari' qad ya'lam sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ya. Sehingga didatangkan dengan fi'il mudhari' qad ya'lam artinya Allah sungguh mengetahui. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah mengetahui segala perkara dengan detail. Ya ikhwan, perhatikan, dunia ini luas. Dunia luas, kejadian begitu banyak, peristiwa tiada henti-hentinya, ya. Peristiwa tiada henti-hentinya. Ada orang ngomong begini, penghalang. Ada orang ahlumma ilaina ngomong, mungkin satu orang, dua orang, entah berapa orang, Allah tahu omongan mereka. Dan ini dalil bahwasanya pengetahuan Allah tentang apa yang terjadi di alam semesta secara detail. Orang munafik ngomong begini, yang satu ngomong begini, Allah jelaskan, Allah klasifikasikan menjadi dua, karena Allah tahu apa yang terjadi. Ya. Sementara kejadian-kejadian ini pun Allah tahu, tidak seperti kita manusia, kalau kita sibuk dengan sesuatu yang lain kita lupakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahui. Jadi menunjukkan ilmu Allah luas ya, sampai orang-orang munafik. Pembicaraan mereka, metode-metode mereka dalam menggembosi para mujahidin, Allah jelaskan dalam ayat ini. Kata Allah, "Wa la ya'tunal ba'sa illa qalila." Ya. Dan mereka tidak mendatangi perangan kecuali hanya sedikit. Kecuali hanya sedikit. Yaitu hanya sesekali. Hanya sesekali ikut perang. Ikut perang. Ya. Itu pun karena riya. Itu pun karena riya. Karena mereka ingin dipuji, maka mereka ikut perang. Sesekali ikut perang dalam rangka agar bisa dipuji. Seandainya tidak ada yang lihat, mereka tidak bakalan datang. Tapi mereka terkadang hadir dalam perang, terkadang saja supaya diakui. Yang penting kelihatan. Yang penting kelihatan dan dianggap sedikit oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi, karena tidaklah mereka bergerak kecuali hanya sedikit. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidaklah mereka mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Sebagaimana sifat-sifat orang munafik. Ya. Qaid. Selain itu Allah berfirman, asyihatan alaikum. Asyihatan alaikum. Asyihah dari jamak syahih. Ya. Syahih itu artinya pelit, disertai semangat, meraih. Dia lebih, secara umum dia lebih parah daripada, daripada bakhil. Kalau bakhil, kata para ulama, bakhil hanyalah pelit dengan apa yang dimiliki. Tapi syahih adalah kebakhilan disertai ingin meraih milik orang lain. Untuk meraih artinya tamak kalau bahasa kita, rakus. Bukan sekedar bakhil, bukan sekedar pelit, tapi disertai dengan kerakusan. Ya. Jadi mereka asyihatan alaikum. Yaitu maksudnya apa? Mereka pelit kepada kalian, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka pelit. Pelit dalam hal apa? Banyak yang mereka pelitkan. Mereka tidak membantu kaum muslimin, malas dalam membantu kaum muslimin ketika menggali khondak dalam perang khondak, mereka malas. Mereka tidak pelit untuk berinfak ya kepada kaum muslimin untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pelit untuk menyediakan makanan bagi kaum muslimin, para mujahidin, mereka pelit. Di antaranya mereka pelit untuk berkorban dengan tubuh mereka dalam peperangan. Mereka pelit dalam segala hal ya. Ini orang munafik. Karena apa yang mereka dapatkan, tujuan mereka dunia. Sementara seluruh pengorbanan tersebut adalah untuk akhirat. Ketika tidak ada sesuatu yang mereka imani dalam akhirat, maka mereka menjadi pelit. Nampak. Allah mengatakan, asyihatan alaikum. Mereka pelit kepada kalian. Setelah itu Allah sebutkan sifat-sifat mereka. Apa sih sifat-sifat mereka? Di antara sifat paling utama adalah penakut. Al-jubun dia. Mereka jaban, jubana. Kata Allah, fa'idha ja'al khawfu. Jika telah datang ketakutan, ya, telah datang ketakutan, tiba ketakutan. Ketakutan ini maksudnya apa? Misalnya datangnya musuh, ya. musuh datang seperti Al-Ahzab, 10.000 pasukan yang datang mengepung kota Madinah. Apa yang terjadi pada diri mereka? Ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum. Kau lihat mereka, ya. Kau lihat mereka taduru a'yunuhum, mata mereka terputar-putar, ya. Mata mereka berputar-putar. Kalladhi yughsha 'alaihi minal maut, seperti orang yang pingsan karena mau mati. Seperti orang yang pingsan tersungkur karena mau mati. Di sini Allah sebutkan sifat mereka. Begitu mereka saking takutnya, takut kepada apa? Di sini ada dua pendapat, ya. Dua pendapat para ulama. Takut kepada siapa? Pertama, takut dengan pasukan yang banyak, pasukan musuh yang banyak. Yang kedua mengatakan takut kepada Nabi jika menang. Takut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jika Nabi menang dan Allah membongkar mereka. Dan Allah membongkar aib mereka. Mereka takut juga. Yahzurul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang munafik khawatir turun ayat-ayat mengabarkan tentang isi hati mereka. Ya, jadi mereka takut. Dua-dua ini mereka takut. Takut kalau orang musyrikin menang, mereka bakalan ikut dibunuh bersama orang-orang Islam. Dan mereka juga takut kalau kaum muslimin menang, akhirnya mereka terungkap aib mereka, penakut dan yang lainnya mundur dari pertempuran. Jadi mereka takut. Dan ketakutan mereka tersebut sampai membuat taduru a'yunuhum, mata mereka berputar melihat enggak jelas, ya. Bicara enggak fokus, akan khawatir ada musuh akan siap menyerang, tak khawatir ada anak panah datang dari segala arah. Ketakutan yang tidak jelas ini nampak pada diri mereka. Jadi orang kalau takut, ya nampak sifat-sifat mereka. Allah sebutkan, Rasulullah, kalau engkau ingin mengetahui mereka, inilah sifat mereka. Ya, fa idza ja'al khaufu ra'aitahum yanzuruna ilaik. Kalau telah datang rasa takut dalam diri mereka, kemudian mereka melihatmu, ya, maka mata mereka berputar-putar, kalladhi yukhsha 'alaihi minal maut, seperti orang yang pingsan kemudian mau mati, ya. Fa idza dhahabal khaufu salakukum bi alsinatin hidadin ashihatan 'alal khair. Jika telah hilang rasa takut, ya. Salakukum bi alsinatin hidadin, mereka bicara kepada engkau, mereka berbicara kepada engkau dengan bersilat lidah, ya. Pintar ngomong dan tajam. Pintar ngomong dan tajam. Ya. Disebut dengan khatib mislaq, bahasa Arab khatib al-mislaq, ya. Dikatakan khatib mislaq itu maksudnya pandai ngomong, khatib yang pandai ngomong, pandai khotbah. Jadi Allah jelaskan sifat orang munafik, kalau sudah rasa takut hilang, tenang, mulai ngomongnya pintar. Pintar ngomong di hadapan Nabi SAW. Kami itu begini. Bahkan nyindir kaum muslimin, menyerang kaum muslimin, menyakiti hati kaum muslimin. Dengan omongan-omongan. Yang mereka memang pandai ngomong. Sampai sekarang. Orang munafik kalau tidak suka dengan Islam, pandai ngomong luar biasa. Dibumbu, dirangkai, diramu, kemudian akhirnya keluar tulisan atau ungkapan yang menjatuhkan Islam, merendahkan Islam. Ya. Kalau udah rasa takut hilang, mereka pandai ngomong. Ashihatan alal khair. Dan mereka pelit untuk kebaikan, ya. Mereka pelit, ya. Mereka rakus, ya, rakus. Alal khair maksudnya rakus. Tadi kita katakan syahih itu pelit dan rakus pada kebaikan. Kebaikan di sini, kata para ulama, maksudnya adalah ghanimah, ya. Ghanimah. Orang munafik itu kalau perang paling malas. Tetapi kalau sudah dapat ghanimah, mereka paling semangat untuk mana jatah saya, ya. Ya. Tidak ingin jatahnya. Kalau dapat ghanimah, tidak mau bersedekah. Jadi sifat seperti itu. Ini sifat-sifat orang munafik. Allah sebutkan beberapa sifat sifat mereka. Dalam kondisi takut seperti ini. Kemudian dalam kondisi nyaman, pintar ngomong. Kemudian kalau sudah dapat ghanimah, pelit, ya. tidak mau ghanimahnya dikurangi, dan pelit tidak mau bersedekah dengan ghanimahnya. Tapi tolong dihapus. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan sifat-sifat mereka, kata Allah, fa idza dhahaba al-khawfu salaqukum bi alsinatin hidadin asyiatan 'alal khair. Kalau telah hilang rasa takut dari mereka, maka mereka pun berkata-kata yang pintar, mengejek kalian, menyakiti kalian, ya, mencaci kalian, ya. Pintar ngomong orang munafik, padahal mereka sudah salah, tapi mereka pandai membalikan fakta, ya. Itulah orang munafik. Asyihatan 'alal khair, ya. Mereka bakhil untuk berbuat kebaikan, di antaranya tafsiran ulama karena ghanimah. Kalau mereka sudah dapat ghanimah, mereka tidak mau membagi ghanimah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lam yu'minu. Mereka itulah orang-orang yang tidak beriman. Kalau mereka beriman kepada hari akhirat, tentunya mereka tidak penakut. Tentunya mereka tidak pelit, ya. Tentunya mereka akan semangat, ya. Nampak orang kalau beriman, ya, mereka akan semangat, tidak penakut, ya, dalam peperangan. Ya, karena mereka tidak beriman dengan hari kemudian, dengan hari akhirat, akhirnya mereka penakut. Fahbatallahu a'malahum, maka Allah akan gugurkan amalan mereka. Ya, jihad yang mereka ikuti sesekali tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang mereka keluarkan sesekali tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat jamaah yang mereka kerjakan sesekali tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang munafik ini mereka juga beribadah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka mau salat, mereka malas, jadi mereka salat. Orang munafik itu ikut jihad, ini seperti ini jihad, tapi jihad di dalam jihad bikin masalah. Mereka ke masjid salat, bukan mereka dalam mereka salat terutama di ke masjid ketika salat Isya dan salat subuh. Selain salat Isya dan salat subuh. Kenapa? Karena kalau salat duhur, salat asar, salat maghrib mereka ke masjid karena dilihat, tapi kalau salat Isya subuh tidak ada lampu, maka mereka tidak ke masjid. Mereka juga berinfak, tetapi semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena semua yang mereka lakukan karena riya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira." Ya, hal itu semua mudah bagi Allah, ya. Maksudnya adalah Allah mudah, ya, menghapuskan amalan mereka. Tidak ada yang perlu Allah takuti, ya. Allah mudah untuk menghapuskan amalan mereka, dan itu ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebagian ahli tafsir mengatakan bagi Allah kemunafikan mereka itu ringan, artinya tidak mempengaruhi Allah sama sekali. Mereka memunafik seperti tidak jadi masalah bagi Allah. Yang jelas Allah akan siapkan hukuman bagi mereka. Setelah itu ayat terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, Allah berfirman, yahsabunal ahzaba lam yadhhabu. Mereka orang munafik menyangka bahwasanya al-ahzab belum pergi. Al-ahzab maksudnya pasukan Abu Sufyan dan lain-lain. Jadi setelah Abu Sufyan dan pasukannya pergi, sudah meninggalkan kota Madinah, mereka masih takut. Mereka masih takut. Yang menunjukkan sifat penakut mereka yang luar biasa. Ya, mereka masih khawatir. Padahal sudah pergi. Orang beriman tenang, sudah pergi jelas. Mereka orang munafik, yahsabun al-ahzab lam yadhhabu. Mereka masih menyangka al-ahzab belum pergi. Ibaratnya, kita kalau bicara sederhana, misalnya orang takut sama anjing, ya. Kemudian anjingnya gonggong-gonggong, dia mau lewat, terus sudah pergi, diusir. Sudah lewat situ, tetap tidak mau. Kenapa? Aduh, jangan-jangan. Nah ini. Mereka seperti itu. Mereka takut sekali dengan pasukan Abu Sufyan 10.000. Ketika sudah dikatakan sudah pergi, mereka masih ketakutan. Bahkan mereka menyangka belum pergi, jangan-jangan balik. Ya. Kata Allah, wa iyatil ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an ambaikum. Kalau ternyata al-ahzab datang, pasukan datang menyerang untuk kedua kali, mereka berangan-angan tidak sedang tinggal di kota Madinah. Tapi mereka berangan-angan untuk sedang tinggal di pedalaman-pedalaman. Sehingga mereka tidak diajak untuk berperang. Mereka inginnya kalau datang lagi, mereka sedang tinggal di Badui, bersama Arab Badui. Supaya apa? Yas'aluna an ambaikum. Mereka tidak ikut perang, tapi mereka tinggal tanya, apa yang terjadi bagi Muhammad? Apa yang menimpa pasukan kaum muslimin? Jadi mereka cuma tanya-tanya dan berharap keburukan menimpa kaum muslimin. Kata Allah, walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Seandainya mereka hadir bersama kalian dalam peperangan, ma qatalu illa qalila, mereka tidak ikut berperang kecuali hanya sedikit. Apa kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsirnya, orang munafik, mereka meskipun mereka berperang dalam peperangan, kalau mereka munafik, maka semua peperangan mereka dinilai sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang beriman, meskipun jihad yang dia ikuti cuma sedikit, cuma sebentar, tapi kalau karena Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya, kefiran akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja pemirsa Raja dan Radio Raja, TV Raja, rahmatillah Subhanahu wa taala. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan kepada para pemirsa Raja TV dan Raja dimanapun Anda berada. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.